Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla قوم يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di majlis ini. Dan ini majlis yang sangat spesial. Kenapa? Karena biasanya jam segini tidur, Pak. Ini malah ta'lim. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan semakin menambahkan berat amal soleh kita nanti di umur kiamat. Amin. Hadirin yang kami muliakan. Pembahasan tentang memilih teman duduk atau teman garib untuk kita jadikan sebagai teman dekat, itu diperintahkan dalam agama kita betul-betul harus memilih. Nabi yang memerintahkan itu. Demikian pula dalam Al-Quran disebutkan. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. La tusahib, jangan kamu bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan orang yang mu'min. Wa la ya'kulu ta'amaka, dan jangan memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Memakan makanan kita yang menunjukkan kedekatan. Orang yang main ke rumah kita berkunjung ke sana, kita menyuguhkan makanan, dan yang itu harus dilihat siapa orang yang akan datang ke rumah kita. Jangan sembarangan. Karena dia akan berpengaruh dengan dunia dan akhirat kita. Pertemanan dari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu mengapa harus dipilih? Karena berpengaruh duniawi kita dan ukhrawi kita. Berpengaruh, Pak. Jangan dianggap itu sepele. Di antara hadisnya Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, satu hadis yang tidak asing di telinga kita. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan mengikuti agamanya teman dekatnya. Lihat, sangat berpengaruh dengan urusan keagamaan. Yang itu ya erat kaitannya dengan duniawi dan akhirat. Seseorang akan terpengaruhi dengan agama teman dekatnya. Hal yang dur, karena itu lihatlah. Kata Nabi, perintah dari Rasul lagi. Karena itu lihatlah siapa orang yang akan dia jadikan sebagai teman. Lihat, jangan gegabah. Karena dia akan mempengaruhi agamamu. Kalau temanmu baik, maka agamamu akan baik. Itu yang dimaksudkan. Kalau temanmu itu jelek, akan menyebabkan jelek pula agamamu. Hadirin yang kami muliakan, ini menuntut untuk kita betul-betul memilih. Karena kengerian di balik kesalahan bergaul adalah kesalahan beragama. Yang bentuk itu atau yang seperti itu akan membawa kepada kesengsaraan. Salah dalam ibadah umpamanya. Salah dalam berakidah. Karena salah tempatnya dalam neraka. Berujung ke sana. Dampak negatif dari salahnya seorang dalam bergaul. Karena itu betul-betul Rasul mengingatkan agar kita melihat siapa yang menjadi teman dekat kita. Dan itu adalah mir'atun. Sebagai cerminan. Teman adalah cerminan bagi kita. Artinya, kita itu siapa dilihat dari teman kita. Kita itu siapa? Ada orang bertanya, siapa dia? Jangan tanya ke dia langsung. Lihat temannya. Oh, temannya para maling. Sepada baik, palinglah maling. Kenapa? Karena orang itu bergaul, pasti jenis. Karakternya, perbuatannya, seleranya. Sama. Kalau tidak sama, maka akan berpisah dan tidak akan cocok. Hah? Dilihat temannya. Menilai seseorang tidak dilihat dianya, tetapi dilihat dari temannya sebagai cerminan dia. Cermin itu, tahu cermin apa? Berdiri kita di kaca cermin, tubuh kita dengan cermin yang ada di cermin sama. Ya begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibn Mas'ud mengatakan, "Falyandur man yukhadin." Lihat siapa yang menjadi temannya. La tas'al 'anil mar'i. Jangan engkau tanya tentang seseorang. Was'al qarinahu, tapi tanyalah siapa teman-temannya. Orang datang, kita tidak kenal ke wilayah kita. Mau tahu tentang siapa dia? Lihat kemana dia bersinggah, kemana dia pergi. Dengan siapa dia berjalan, itu menentukan penilaian kita terhadap dia. Teman dekatnya fulan, fulan, fulan. Kita tahu mereka itu adalah hisbiyun umpamanya. Maka kita katakan dia hisbi. Al-jalis, janis. Orang yang duduk sejenis. Orang yang duduk dalam satu majelis. Maka dia adalah sejenis dengan orang yang di majelis itu. Maka wa kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Berhati-hatilah betul-betul kita harus menyeleksi siapa yang menjadi teman-teman kita. Siapa yang karib dengan kita. Karib itu bahasa Arab qarib. Artinya orang dekat. Yang akan kita kadangkala curhat padanya. Dia akan tahu sedikit banyak tentang rahasia kita. Oh betul-betul kita harus mencari teman. Dan perlu kita tahu ya kaum muslimin. Teman itu berpengaruh sampai akhirat. Sampai akhirat. Dia akan jadi temanku terus sampai akhirat. Atau dia akan menjadi musuhku kelak di akhirat. Itu tergantung siapa yang kita jadikan teman. Bergaul dengan siapakah kita. Di dunia karib, dekat, supel, enak, enjoy. Tapi dalam bidang kemaksiatan. Pada hobi yang sama. Yang itu maksiat. Sama-sama suka narkoba umpamanya wal'iyadu billah. Sama-sama suka judi. Mereka supel. bisa antara mereka saling mentraktir. Ini apa itu? Apa pagi namanya? Nah itu antar mereka saking dekatnya kemana-mana bareng. Tapi itu dalam bidang maksiat, besok di akhirat saling mencela, jadi musuh, jadi saling mengutuk antar mereka. Yang akan selalu menjadi teman di dunia bermanfaat, di akhirat bermanfaat, bisa memberikan syafaat kepada kita atau kita memberikan syafaat kepadanya dengan izin Allah Azza wa Jal, adalah berteman dengan orang yang bertakwa. Jangan salah pilih. Disebutkan itu dalam Al-Quran, dalam surat Zukhruf, ayat yang ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-ahillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang menjalin kasih sayang, orang-orang yang menjalin hubungan, kedekatan, kekerabatan, persahabatan, perkawanan, hari ini kata Allah, yakni di hari kiamat kelak, mereka akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini membawa kita atau memberikan kepada kita sebuah ilmu. Bertemanlah dengan orang yang muttaqin. Engkau sampai akhirat akan bersahabat. Engkau sampai akhirat akan bersahabat. Orang yang satu majlis, tatkala kelak nanti di yaumul qiyamah, masuk dalam al-jannah, 1, 2, 3, 4. Yang satu tidak kelihatan, dicari sama mereka. Aina fulan? Di mana fulan? Kita tidak melihat di sini. Ternyata si fulan finnar. Karena ada dosa dan kemaksiatan. Maka teman-temannya meminta kabar Allah Azza wa Jalla di akhir kisah. Allah berikan ampunan dengan syafaatnya mereka, orang tersebut keluar dari neraka. Karena mereka menjalin ukhuwah, akhillah, tetap ada kasih sayang antar mereka. Di dunia kasih sayang dibangun di atas iman. Sesama ahlu sunnah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Membangun pertemanan itu di atas cinta karena Allah. Mencintai seorang karena dia mukmin, itu cinta karena Allah. Mencintai seorang karena dia orang yang bertakwa. Mencintai seorang karena dia adalah seorang ahlu sunnah. Yang nampak dia gigih dalam kehidupannya membela sunnah, mengamalkan sunnah, talabul ilmi sunnah. Dia di atas da'wah salafiyah. Oh, saya mencintainya. Itu cinta karena Allah. Maka kedekatan ini akan membawa kita kepada keistiqomahan. Apabila kita lupa, dia mengingatkan kita. Apabila kita salah, dia mengingatkan kita. Apabila kita semangat, dia dorong kita. Manfaat. Disebutkan dalam beberapa riwayat seperti itu. Keberuntungan memiliki teman yang baik. Sampai kemudian ketika kita mati kelak di yaumul qiyamah, masih tetap sebagai al-akhillah. Bersaudara. Bersatu. Masya Allah, tentram, damai, fil jannah, mutaqabilin, saling berhadapan, ala surrin, di atas tempat-tempat tidur mereka yang tinggi. Sangat indah sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidaklah berlebih ketika seorang menanyakan, ma'aman anta? Bahasa Arabnya sendiri. Kamu bersama siapa? Itu tidak berlebih. Saya akan menjadikanmu sebagai teman. Kamu akan singgah ke rumahku. Kamu akan datang ke rumahku. Kamu akan memakan makananku. Tapi saya belum jelas Siapa kamu? Mungkin di WA, di chattingan apa. Afwan, antum dari mana? Tanyakan pertegas. Kalau tanya siapa kamu, ya jawabannya orang bisa menjawab apapun. Saya ahli sunnah, salafi. Ahlan wa sahlan. Ma'aman anta? Bersama siapakah kamu? Loh, kok ditanya begitu, Mas? Iya. Karena agama memerintahkan aku untuk meneliti siapa aku. Siapa orangnya yang akan aku jadikan sebagai teman dekat. Anta ma'aman. Ta'lim di mana, bahasa kitanya? Kamu ta'lim di mana? Begitu dia menyebutkan nama. Oh. Ini toh. Bisa, enggak usah ke rumah. Rumah saya pintunya tertutup buatmu. Pegas saja. Karena dia ternyata bukan salafi. Dia hizbi. Dan maaf. Saya bergaul dengan orang yang jelas manhajnya. Tugas teman antum. Oh iya ini. Manhaj ya harus tegas, Mas. Nah, begitu. Kalau urusan duniawi di luar rumah ke sana-sana urusan jual beli lah sudah. Beli selesai, jual selesai. Tidak ada unsur menjadi karib. Tidak ada unsur menjadi teman al-khalil. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya setiap kalian melihat siapa yang engkau jadikan sebagai teman. Khalil itu teman dekat. Yang kau cintai, yang kau rahmati, yang kau sayangi, yang kau bantu, yang kau... Terus, ini khalil. Istimewa. Kalau sekedar berteman karena urusan duniawiah, monggo hal yang boleh. Jual beli contohnya. Tidak masalah. Tetapi kalau mau dijadikan karib, teman, menjadi ahilla, khalilnya kita, al-ahilla, jemaah dari khalil. Jadikan dia sebagai teman dekat. Pilih. Jangan sembarangan. Khawatir di akhirat akan jadi musuh bagi kita. Khawatir dia yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dia yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Apakah ada orang-orang yang menyesal bergaul dengan si fulan-si fulan sampai di akhirat? Gara-gara fulan ini. Jangan saya masuk neraka gara-gara fulan ini. Dulu saya bergaul dengannya menyesal. Fulan ini yang menjerumuskan ku dalam neraka. Hal itu ya kaum muslimin disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Ketika berbolak-balik wajah-wajah mereka di dalam api neraka, bolak-balik cungkir balik dalam neraka, masuk dalam api. Di saat-saat itulah mereka teringat. Ini gara-gara si fulan ini. Saya neraka gara-gara bergaul dengan si A ini. Si A ini yang menyebabkan ku itu lalai dari Allah. Si A ini. Ingat itu. Bencinya luar biasa. Dulu teman karib. Dulu sepadan dalam perjuangan. Di atas bid'ah umpamanya. Dulu. Bahkan gurunya, pimpinannya. Yang kemana-mana disanjung, dimuliakan, dihormati. Dicium tangannya dan kakinya. Ketika di akhirat, ingat si fulan ini. Marah besar. Dia pun menyadari seandainya. Ya laitana. Mereka mengatakan. Ahlun nar mengatakan. Duhai seandainya kami. Ata'na Allah. Mentaati Allah. Wa ta'na Rasul dan mentaati Rasul. Berandai-andai. Sambil tersiksa. Tersiksa. Terbakar. siksaan api neraka itu mengerikan sekali. Ya, menimpa pada sekujur tubuh mereka. Berandai-andai menyesal, kalau aku taat kepada Allah, kalau kami taat kepada Rasul, enggak kayak gini, enggak. Ambil ibrah ini kalimat. Mari kita mentaati Allah, mari kita mentaati Rasul, agar kita tidak seperti mereka-mereka yang telah berbolak-balik dalam api neraka, tersiksa, terpanggang, terjerumus dalam nar. Wal'iyadu billah. Mari kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dan kemudian pelajaran berikutnya. Orang ini mengatakan. Waqalu. Dan mereka mengatakan. Allah Azza wa Jal mengisahkan ayat ini dalam Al-Quran untuk kita memahami, mempelajarinya. Waqalu. Mereka. Orang-orang yang disiksa dalam api neraka. Mengatakan. Rabbana. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Fa'adalluna sabila. Rabbana wahai Rabb kami. Kami dulu di dunia. Mentaati tokoh-tokoh kami. Penggede-penggede kami. Pimpinan-pimpinan kami. Ternyata mereka menyesatkan jalan kami. Lihat ini. Ahlu taklid. Sekarang ini tidak berpikir neraka. Berpikirnya. Pimpinannya ya diikuti. Walaupun salah tetap diikuti. Dipegangnya erat-erat itu. Kata dia, guru digugulan ditiru, katanya. Harus pakai salah kayak apa ya tetap dengan guruku. Saya bela, saya bela. Pimpinanku, saya bela, saya bela. Walaupun ajarannya sesat, iya walaupun ajarannya sesat. Namanya saja mukallid. Taklid buta. Na'udzubillah min dzalik. Penyesalan itu bukan di dunia, di akhirat kelak kalimat ini. Dia akan mengatakan, Rabbana, wahai Allah, ata'na sadatana, kami dulu di dunia, mentaati tokoh-tokoh kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, وَضَلُّونَ السَّبِيلَ. Ternyata mereka menyesatkan jalan kami. Baru dia merasa. Baru dia tahu akibat perbuatannya dulu. Mengikuti orang-orang yang jelek. Bergaul dengan orang-orang yang buruk. Mengikuti tokoh-tokoh yang mungkar. Yang berjalan di atas kebid'ahan. Atau bahkan kesyirikan. Baru dia tahu. Baru dia menyadari. Kae wonge. Ingat. Kar-kar orang itu, wah kar-kar orang itu marah-marah, dicaci maki, dicela. Rabbana atihim dhi'faini minal adab. Dia kemudian berdoa, ya Allah, lipat gandakan siksaannya. Berikan padanya siksaan yang berkali-kali lipat. Dia orangnya, dia orangnya, dia orangnya. Kalau bahasa kita hanya kurang ajar. Sekarang ya tidak ada bahasa kurang ajar. Sekarang di Juni. Tahu yang dimaksudkan. Ya. Wah sekarang ya. Bahasa di akhirat. Oh siksa dia ya Allah. Siksa berkali-kali. Saking marahnya dia. Ini akibat berteman dengan orang yang jelek. Menokohkan orang yang jelek. Salah dalam mengambil tokoh. Salah dalam mengambil pimpinan. Akibatnya fatal. Bukan hanya duniawi tok yang kau rugi. Bahkan akhiratnya engkau rugi. Sampai meminta kepada Allah. Wal'anuhum la'nan kabira. Kutuk dia ya Allah. Kutuk dia. Laknat dia. Dengan laknat yang besar. Hadirin yang kami muliakan. Pertemanan. Menghasilkan. Kebinasaan. Di akhirat. Ketika salah bergaul. Syaitan dijadikan teman. Syaitan minal insi. Musyrikin, kafirin, mubtadi'in, ahlul ma'asi. Pendosa, narkobais, khumar, pemabuk, dijadikan teman, itu syaitan. Sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jal. Jangan dijadikan sebagai teman. Inna syaitan lakum adu. Syaitan itu musuh. Tattakhidu aduwa. Jadikan dia itu musuh. Wala tattabi' khutwati syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jal. Engkau akan menyesal. Apa yang diucapkan oleh iblis kepada mereka-mereka yang teman-temannya sendiri. Iblis berceramah di dalam neraka. Disebutkan dalam Al-Quran. Falamma qudiyal amr. Qala syaitan. Ketika segalanya sudah selesai. Artinya ahlul jannah masuk dalam surga. Ahlul nar masuk dalam neraka. Sudah dalam keadaan mereka tersiksa. Iblis la'antullah alaih berceramah di depan orang-orang yang dulu temannya, dulu pengikutnya, dulu pengasuhnya, dulu yang terjebak dan ikut dengan mereka. Dulu ya mereka ketawa ketiwi cekakakan, merasa enjoy senang, penuh maksiat dan dosa. Wah mereka sebab itu. Ternyata iblis mengatakan di antara ucapannya, ma ana bimusyrikum wa ma antum bimusyrik. Yang sebelumnya innallaha wa'adakum ma'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wahai teman-temanku sesama syaitan. Mereka semua syaitan. Syaitan dari bangsa jin, syaitan dari bangsa manusia. Inna Allah sesungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar. Aku dulu menjanjikan kepadamu janji yang salah. Tertipu mereka oleh iblis. Terjadi musuh atau tidak? Musuh. Fakhlaftukum. Aku menyelisih janji kalian. Penyesalan tok adanya. Waduh. Kalau tahu begini saya tidak mau bergaul denganmu. Kalau tahu saya begini akibatnya saya tidak akan mendekatimu. Saya akan jauh darimu. Kalau tahu. Tapi mereka terlena dengan iblis dan syaitan. Hasutan terus menerus makar. Pagi, siang, sore, malam. Terus mereka lancarkan. Ma ana bimusrihikum. Aku tidak bisa membantu kalian. Wa ma antum bimusrihi. Dan kalian juga tidak bisa menolongku. Sudah masing-masing akibat salah bergaul. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sini kaum muslimin, agama kita betul-betul menyuruh kita untuk meneliti siapa yang akan kita jadikan sebagai teman kita. Jangan sembarangan salah dalam bergaul berakibat fatal. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, seorang ketika bergaul dengan seseorang, fulan bergaul dengan Allan, kedekatan nampak. Itu faktornya apa? Adanya kecocokan di antara keduanya. Dari sini kita akan mengambil faedah. Siapa kita? Dilihat dari siapa orang yang dekat dengan kita. Belum mengatakan. Al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwah ruh. Ruh manusia. Jiwa-jiwa manusia. Ruh-ruh di sini adalah jiwa-jiwa. Ya? Bukan ruh-ruh yang bergentayangan. Ya, itu mati pak. Al-arwah, ruh-ruh. Yani jiwa-jiwa manusia. Junudun. Bagikan seperti tentara-tentara. Mujannadah. Yang sedang baris berbaris. Melakukan latihan. Tentunya bersama siapa? Teman-temannya. Sepasukannya. Tidak mungkin mereka akan bersama musuh. Tidak akan mungkin. Tentara, pasukan, ya akan bersama dengan yang sejenisnya. Apa makna kalimat ini? Nabi melanjutkan ucapannya. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِعْتَلَفَ وَمَا تَنَاقَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ. Jiwa itu tidak bisa dibohongi, Pak. Ini sudah min Allah ini. Tidak bisa berpura-pura. Jiwa itu kalau cocok mengatakan ini ma'ruf, ini hal baik, maka dua jiwa itu karena cocok dalam satu hal, sama-sama pendapatnya ini baik, ini enak, ini nikmat, ini menyenangkan, sama, maka i'talafa, hati itu akan bersatu. Wa ma tanaqqara min ikhtilafa. Kalau dua hati berpendapat yang berbeda, ini jelek, si A mengatakan enggak, ini baik, oh beda. Yang satu mengatakan ini maksiat. Yang satu mengatakan ini enak. Beda. Maka pasti ikhtilafa. Akan berpisah itu. Itu sudah otomatis, Pak. Otomatis itu. Tidak bisa dibohongi jiwa itu. Kita alhamdulillah ahlu sunnah. Kita memiliki prinsip Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat. Dibimbing dengan kitab-kitab para ulama, fatwa ulama, durus para ulama yang menjelaskan tentang hal itu. Karena kita sejenis, kita bisa akrab. Kita bisa saling berkunjung. Kita bisa saling tersenyum. Kita duduk bersama. Kita bekerja sama. Kita bahu-membahu karena cocok di atas manhaj ini. Tetapi kalau sudah tidak cocok, karena adanya syubhat, maka sudah tidak bisa lagi bersatu. Si fulan terkena penyakit khawarij umpamanya. Dia ikut-ikutan khawarij. Menyuarakan pemberontakan kepada pemerintah. Nampak dia ikut turun jalan. Langsung kita menilai, wah ini mungkar. Kita sudah tidak cocok dengannya. Dia melakukan sesuatu yang kita yakini ini adalah mungkar. Otomatis itu, Pak. Berpisah kita dengannya. Tidak akan mau kita bersamanya. Bisa difahami hadirin? Ya. Kita memiliki Masya Allah asatidah. Yang asatidah bersama para ulama. Secara durus bisa kita pastikan kitab-kitab yang dibaca di pondoknya, pelajaran-pelajarannya, muhadharah-muhadharahnya, membacakan kitab-kitab ahlu sunnah. Itu menunjukkan asatidah itu bersama ulama. Dan mereka ada muasalah. Muasalah itu hubungan. Yang hubungan itu tidak perlu dikor-korkan. Oh, saya baru nelfon. Kemudian dibikin status. Tidak perlu kayak gitu-gitu, Pak. Ternyata ada pihak yang mencela ustaz-ustaz kita. Menghina dan merendahkannya. Oh, berarti kewis beda gie. Ngerti beda, Pak? Ya. Wis beda. Karena adanya seperti itu, kita memuliakan beliau, menghormati beliau. Yang satu mencela, menghina. Ini sudah tidak akan bisa bersama ini. Kalau masih seperti itu tidak akan bisa bersama. Karena apa? Ikhtilafa, tanakar. Maka akan berpisah. Orang kita mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mencela Rasul, apakah mungkin bisa bersatu? Tidak akan mungkin. Etikonya sudah beda. Kita memuliakan salaf. Adapun mereka mencela salaf. Kita menghormati ahlul bait dan para sahabat. Ternyata ada pihak yang mengkafirkan para sahabat. berkedok mencintai Ahlul Bait seperti Syiah. Beda sudah. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Begitu seterusnya. Itulah yang namanya jiwa. Dia akan bersatu dengan siapa yang dia cocoki. Sampai-sampai kalau ada orang yang bid'ahnya tidak nampak, akan nampak siapakah dia sesungguhnya dari kedekatannya dia dengan al-bid'ahnya. Man khafiyat minka bid'atahu lam yakhfa 'alaik ulfatahu. Atau kama qala. Kalau ada orang yang sulit diketahui ini apa dia itu? Dia apa? Dia itu siapa? Kok dia tidak kuh dalam salafi? Dia tidak kuat dalam salafi. Sesungguhnya siapa dia ini? Sama enggak kelihatan. Kalau casingnya, ngerti casing Pak? Ya, casing salafi. Tapi kok begini orangnya? Tidak nampak bid'ahnya, tersembunyi. Tidak masalah. Kita lihat ulfatuhu. Kemana dia kecondongannya? Kemana dia cintanya? Kemana dia bergaul? Kemana dia menjalin keakraban? Begitu satu saat diketahui, oh ternyata pancen bagai konangan fulan bersama mereka. Ternyata begitu selama ini memang sulit sukar bagi kita dekat dengan dia. Karena memang oh, ternyata kita tahu dengan pergaulannya, ulfahnya kesana. Ulfah itu adalah kecondongan hati. Sekali lagi ya kaum muslimin, berhati-hatilah dalam bergaul. Karena seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan. Dan tinggal kita sekarang ini mengamalkan. Beliau sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-jalisus salih mathalu jalisis salihi wal jalisis su kahamil al-miski wa nafikhil kir. Nabi sallallahu alaihi sudah menyatakan itu. Mathalu penggambaran teman dekat yang baik dengan perbandingan teman dekat yang jelek. Itu seperti halnya kahamil miski. Kita bergaul dengan orang yang membawa atau orang yang berjualan minyak wangi. Ima yahdiyaka min atau tashtari min. Bisa jadi engkau membelinya atau engkau mendapatkan hadiah darinya atau engkau mencium bau yang wangi darinya. Karena engkau mendekati orang yang membawa minyak wangi. Artinya kalau engkau bergaul dengan orang yang soleh, engkau akan menjadi orang soleh. Engkau bisa mengambil pelajaran darinya. Engkau bisa tertarik dengan ajarannya. Engkau bisa mengikuti petunjuknya. Engkau terbawa pada bagian orang-orang yang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Pilih orang yang soleh. Engkau akan beruntung. Itu sudah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun orang yang berteman dengan orang yang jelek, yang buruk, yang pendosa, ahlul maksiat, maka bagikan orang yang mendekati nafikhil kir, pandai besi yang sedang membakar besi. Imma ihraqa thiyabak, kata Nabi, kemungkinan yang pertama bajumu akan terbakar, alias apa? Engkau bergaul dengan penjudi, kamu akan menjadi penjudi. Bergaul dengan orang yang sukanya totoan darah, dilapak-lapak, oh melung lepek-lepek kok. Awalnya tagun jagong tok, terus nyekel, oh, terus ya wis. Ben sore nang kono ba. Enggak akan terbakar olehnya. Terbakar itu enggak akan menjadikan korban dia semisalnya melakukan kemungkaran itu. Hati-hati dalam bergaul. Kalaulah tidak terlalu masuk dalam dunia mereka, engkau paling tidak mencium bau aroma yang tidak sedap. Artinya itu pun berpengaruh. Menjauhkanmu dari kebenaran, menyeretmu pada kejelekan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Banyak para ulama menulis akibat-akibat bergaul dengan ahlul maksiat. Di antaranya yang paling nampak adalah engkau akan menjadi seperti mereka. Diseret, ditarik, dibisiki, dirayu. Sebagaimana Imam Ibn Qudamah menyebutkan dalam kitab Zamul Muwaswisin. Celaan bagi orang-orang yang sukanya membisik-bisiki, menghasut. Akan dihasut kamu, akan dibisiki kamu. Supaya tertarik dengan yang mereka lakukan. Kamu sudah dibisiki, dirayu, kamu mendekati. Ya sudah terjadi apa yang terjadi. Kamu menjadi bagian dari mereka. Nabi sudah mengatakan, man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kita diperintahkan untuk jangan menyerupai Yahud dan Nasara. Agar supaya kita jangan jadi bagian dari mereka. Menyerupai saja, menyerupai. Tidak bergaul dekat-dekat banget. Menyerupai pakaiannya, penampilannya, omongannya, jalannya, pengetahuannya, apa yang ada dalam benak dia. Itu sudah kamu bagian dari mereka. Apalagi sampai terjun bersama mereka, berjalan sama mereka, singgah bersama mereka. Makan dalam hidangan yang sama bersama mereka. Itu sudah bukan lagi tasyabbaha biqaumin. Itu sudah terjerumus padanya. Otomatis fahuwa minhum. Dia termasuk dari mereka. Hakadha qaum muslimin. Sangat berbahaya sekali. Kalau kita tidak berhati-hati dalam pergaulan kita ini. Terlebih lagi banyak fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang luar biasa. Yang akan membingungkan kita kalau kita tidak berhati-hati. Membuat ragu minimalnya. Dan mengacaukan iman dan takwa kita. Kemarin kita istiqamah. Sekarang sudah tidak lagi dia nampak karena dia terbawa fitnah. Sudah salah pergaulan. Perhatikan ya kaum muslimin. Di dunia sekarang ini ada dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata, nyatanya adalah bergaul, duduk, bersinggah, bercengkrama. Kedekatan nampak. Dan dunia nyata. Kita bisa selektif itu. Oh fulan. Bisa memilih. Sekarang ini kaum muslimin. Di dunia maya yang kadangkala di dunia nyata kita sudah tahu ilmunya. Di dunia maya kita tidak seleksi. Kurang mampu bisa untuk mengetahui. Karena apa? Ini hanya nomor orangnya siapa. Majhul, enggak diketahui. Dari mana latar belakangnya apa. Bersama siapakah dia. Tiba-tiba muncul di channel kita. Atau kita gabung dengan channel orang yang tidak diketahui. Akibatnya kita berselancar. Atau berselayar di dalam postingan-postingannya. Ternyata kita tidak terasa. Telah dekat banget dengannya. Terhempaslah kita dari teman-teman kita yang di dunia nyata. Karena terhasut oleh orang yang di dunia maya. Yang tidak diketahui siapa orang itu. Ternyata itu syaitan. Ahlul bid'ah. Yang ingin membawamu pada kesesatan. Hati-hati. Masuk pada grup. Hati-hati. Masuk pada tautan channel ini, channel itu. Hati-hati. Jangan sembarangan ambil informasi. Karena bisa jadi itu adalah zukhrifal qawli ghurura, ucapan yang menipu. Kamu tidak merasa tertipu padahal itu ucapan menipu. Kalau di dunia nyata kita bisa praktekkan. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ucapan Imam Muhammad bin Sirin. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu ini. Betul-betul selektif memilih di dunia maya. Kadang kita sudah membaca hanyut. Orang yang tadinya kalem. Tahu kalem, Pak? Kalem itu apa ya? Kalem itu santun, pendiam. Kalau tertawa itu sumeh saja, mesem. Orangnya baik, khair. Begitu dia sudah masuk dunia maya, kok bisa postingannya itu omongannya kotor, corok, cacian, makian, postingannya mengerikan. Ini perubahan. Di saat kapan ya? Setan mana sih yang mengganggunya? La hawla wa la quwwata illa billah. Berubah teman kita ini dari karakter aslinya. Sekarang menjadi beringas. Karena ternyata dia orang yang tidak bisa selektif memilih teman gaulnya di dunia maya. Dia tidak bisa mengambil ilmu dari sumber yang baik. Sembarangan sumber diambil. Akhirnya dia terseret. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak di zaman kita sekarang ini orang-orang yang semisal itu. Ya, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mengambil sebuah contoh kisah akibat dari teman yang jelek mengakibatkan neraka untuk selamanya. Kisahnya siapa? Abu Thalib. Kisahnya Abu Thalib. Abu Thalib wa ikhwan muslimin di detik-detik terakhir yang Nabi datang menengoknya dalam rangka mengajak pamannya untuk masuk Islam. Qul ya ammi. La ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Katakanlah olehmu wahai pamanku. Kalimat. La ilaha illallah. Satu kalimat ini kalau engkau mau mengucapkannya. Mau mengatakannya. Aku akan bela engkau di hadapan Allah. Yang dipastikan jannah. Orang yang mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah dipastikan jannah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan masuk dalam surga. Detik-detik yang sangat menentukan surga dan nerakanya Abu Thalib di waktu itu. Adzan Asar. Kalau sudah adzan dulu nanti kita lanjut. Adzan sholat dulu apa? Sholatnya di... Sholat dulu ya Pak ya. Adzan sholat kemudian lanjut. Berapun lagi? Oh adzan HP. Ya, korban medsos. Tidak apa-apa mas ya. Namanya. Hadirin kaum muslimin rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Di saat itu. Di sampingnya Abu Thalib. Abu Jahal. Dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua tokoh musyrik. Saat itu. Kubara. Pemimpin-pemimpin tokoh kesyirikan. tokoh-tokoh besar. Nah, lihat ya kaum muslimin. Akibat bergaul dengan dua orang ini, Abu Talib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan sudah takdirullah. Ya, betul. Itu sudah terjadi. Otomatis itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di saat kejadian itu, siapa yang tahu kalau itu takdir Allah azza wa jal? Yang diketahui adalah kejadiannya Abu Talib akibat bergaul dengan dua tokoh musyrik ini terhalangi mengucapkan la ilaha illallah. Begitu Nabi mengajak, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dua orang ini mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan membenci agama nenek moyangmu, Abdul Muttalib? Dua panggilan. Satu panggilan mengucapkan la ilaha illallah, dijamin surga jikalau bisa mengucapkan di detik-detik terakhir. Yang satunya panggilan kesyirikan. Ternyata Abu Talib teramat dekat dengan dua tokoh musyrik tadi. Teramat dekat dengan nenek moyang dan leluhurnya. Dan itu adalah syubhatnya kaum musyrikin dari zaman dulu. Kamu akan meninggalkan ini, kamu akan meninggalkan budaya, kamu akan meninggalkan kultur, kamu akan meninggalkan ini, kamu terus begitu. Akibat pertamanan yang jelek sangat fatal. Wa kana akhiru ma yaqul, dan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib, kana ala millati Abdul Muttalib, mati di atas agamanya nenek moyangnya Abdul Muttalib. Wah, jen, ketun banget. Ngerti ketun banget? Menyesal banget. Aduh. Engane waktu ki jen mengucapkan la ilaha illallah surga Abu Talib. Tapi ternyata tidak. Akibat apa? Pergaulan dengan orang yang jelek. Dari sini ya kaum muslimin, diambil pelajaran penting bagi kita. Bergaul dengan orang yang baik. Jangan dengan orang yang jelek. Sampai kapan? Sampai kita mendekati kematian. Orang-orang yang baik yang boleh di sekitar kita. Orang-orang yang jelek gak boleh. Khawatir-khawatir kejadian Abu Talib menimpa kita. Ketika kita sudah dalam keadaan mendekati sakaratul maut. Yang datang ahlul bid'ah. Dalam keadaan kacau pikirannya, ikut-ikutan bid'ahnya, mati di atas bid'ah. Atau na'udzubillah min dzalik, sudah detik-detik terakhir mau mati karena dia masuk rumah sakit yang bukan muslim, dia malah diperdengarkan lagu-lagu kekafiran. Akibat salah tempat. Akibat salah pergaulan. Neraka bagi orang tersebut. Padahal Abu Talib. Abu Talib itu orang yang dicintai oleh Nabi. Allah mempersaksikan itu dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah taufik. Walaupun kepada orang yang kau cintai. Dan Allah mengerti betul Nabi kita mencintai siapa? Abu Talib. Tetapi hidayah biadillah. Abu Talib tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena dua temannya yang jelek. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Hadirin sekalian, ini contoh. Sebagai pelajaran besar bagi kita. Supaya kita jangan menyesal di masa yang akan datang. Bergaulah dengan orang yang bertakwa. Beriman. Yang membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Demikian pula disebutkan dalam ayat yang lainnya, surat Zukhruf, ayat yang ke-27 sampai 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ. Di hari itu, yakni di hari mereka disiksa, mereka menggigit jari-jemari mereka. Ya'adu, yakni menggigit. Karena penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan yang sangat mendalam. Berpikir dia, kok dapat siksa, dapat azab. Yaqul, dia mengatakan, Ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila. Ya laitani, duhai seandainya aku mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, mengambil bimbingan-bimbingan Nabi, berjalan di atas jalannya Nabi. Duhai seandainya aku mengikuti bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Mari, ini pelajaran bagi kita. Orang yang sudah disiksa dalam neraka, itu sudah tahu cara selamat dari neraka. Tak lain adalah dengan mengikuti Nabi. Dan mengikuti Nabi, tidak ada teori lain. Tidak ada cara lain. Orang ini sudah menyadari, Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seandainya aku dulu bersama dengan Nabi dalam satu jalan. Ternyata dia mengatakan lagi, Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Dia mengatakan, Ya wailata, sungguh binasanya aku. Sungguh binasanya aku. Duhai seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Seandainya aku dulu di dunia tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Ingat betul teman itulah yang menjerumuskan dalam neraka. Ingat betul fulan ini dikutuk olehnya. Disebutkan dalam ayat yang berikutnya, orang ini mengatakan, laqad adallani. Orang itu siapa? Teman dekatnya, khalilnya. Ketika kapan? Di dunia. Tapi dia menyadari, laqad adallani ni dikri. Sungguh dialah yang menyesatkanku setelah datang peringatan kepadaku. Ba'da idja'ani. Padahal dulu karibnya luar biasa. Khalil, kekasih. Kemana-mana bareng. Ternyata dia menyesatkan jalanku. Baru dia berandai-andai, seandainya dulu saya tidak bergaul dengannya. Seandainya dulu saya tidak berkawan dengannya. Seandainya dulu saya jauhi dia. Seandainya dulu saya tahu dia adalah orang yang begini, begitu saya baru menyesal. Karena dulu ketika di dunia tidak memilih teman. Penyesalan itu memang datang di akhir. Barulah orang ini menyadari. Di akhir kalimat, wa kana syaitan sani khadula. Allah sebutkan syaitan memang menghinakan manusia. Bergaul dengan syaitan, maka syaitan itu akan menghinakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan. Untuk kemudian kita bersiap-siap. Wudu dan segalanya. Menunaikan salat. Al-Asr insyaAllah dilanjutkan sedikit. Tidak banyak-banyak Pak. Sedikit.